وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة وكل ضلالة صحيح الترغيب. Kita masuk kepada hadis ke-11. Al-Tabrizi rahimahullah. Akhwan, Al-Mundiri bukan Al-Maqdisi. Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Wa an Aisyah. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaysun al-ka'bata satu pasukan hendak menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu fi Baida, hingga di saat mereka ini berada di Baida minal aw. Baida bisa nama tempat, bisa pula maknanya sesuai dengan zahirnya, ini di tempat yang lapang dari bumi. Berada di satu tempat yang lapang dari bagian bumi ini. Dan memang ada nama yang ini, nama tempat disebut Baida. Baida itu daerah dekat dengan Makkah. Hingga di saat mereka berada di tempat tersebut atau di tanah yang lapang dari bumi, ini belum sampai ke Ka'bah, belum sampai tiba di Mekah, masih berada di satu tempat yang bernama Baida atau di tempat yang lapang daripada bumi. Yuksabu bi awwalihi wa akhirihi, pasukan tersebut disapu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di atas permukaan bumi. Di awalihim wa akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka. Dan kalimat yaghzu dengan fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa kejadiannya akan, yang belum terjadi. Artinya kisah ini bukan kisahnya Abroha. Ya, bukan kejadian yang telah lewat, tapi ini merupakan berita dari Rasulullah SAW, dan sampai dari ini belum terjadi, masih akan terjadi nanti. Dan juga Abu Lahab yang sudah sampai di Mekah, dia sudah sampai di Mekah, dia sudah melihat Ka'bah, sedangkan pasukan ini belum, masih jauh jaraknya dengan Ka'bah, dia belum masuk ke dalam Mekah, bahkan berada di satu tempat yang kemudian Allah binasakan mereka dari awal sampai akhir. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana kok disapu semuanya, disikat habis, ditenggelamkan oleh Allah ke dasar perut bumi, di awal dan akhir mereka, berani dari pasukan yang paling terdepan sampai yang paling ujung terakhir. Wa fihim aswaquhum, padahal tentunya yang namanya pasukan di sana ada pasar-pasar mereka. Dan ini gambarannya bahwa pasukan tersebut adalah pasukan yang sangat besar. Yang pertama tentunya yang berani untuk menyerang Ka'bah, tidak mungkin pasukan kecil. Terlebih pada saat itu, tidak mungkin ada gambaran untuk berani menyerang Ka'bah. Kecuali pasukan yang besar, bagaimana terjadi pada Abroha. Yang kedua diisyaratkan dengan kalimat Aswa, jamak daripada suq. Di situ ada pasar-pasar, tidak hanya satu pasar. Ini gambaran bahwasanya pasukannya adalah pasukan yang besar sekali. Di situ ada pasar-pasar mereka. Kalau hanya pasukan kecil tentunya tidak sampai membawa sekian pasar-pasar membuat kemudian kedatangan manusia untuk melakukan transaksi di situ. Wa man laysa minhum, demikian pula orang-orang yang bukan bagian daripada pasukan tersebut yang bergabung di situ artinya kepentingan duniawiyah. Ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam perdagangan dan semisalnya. Yang tidak ada niatan sama sekali sebagaimana niatan mereka untuk menyerang Ka'bah, tetapi kemudian dibinasakan oleh Allah. Awwaluhu wa akhiruhu, semuanya dibinasakan. Rasulullah SAW menyatakan, yufsabu bi awwalihi wa akhiruhu, disapu bersih oleh Allah dari awal sampai akhirnya. Tsumma yub'atsun 'ala niyyatihim, kemudian dibangkitkan atas niat-niat mereka. Semuanya ditenggelamkan ke dalam ke dasar perut. Ya. Tentunya kalau pasukan sebanyak itu terjadi hal yang sangat dahsyat dan mengerikan. Kita telah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Bahkan di negeri kita terjadi likuifaksi, satu perkampungan bisa habis tenggelam dasar bumi. Sehingga hal ini bukan suatu hal yang mustahil, bahkan ini adalah suatu yang pasti terjadi, karena ini berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, Allah menghancurkan mereka, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Ini gambaran likuifaksi yang sangat dahsyat dan mengerikan. Ditenggelamkan oleh Allah SWT ke dasar perut bumi. Tanpa ada yang tersisa satupun dari mereka. Nah kalau ini adalah sesuatu yang belum terjadi, artinya masih akan datang nanti. Tentunya kekuatan, kemampuan, teknologi dan yang misalnya begitu sangat maju. Ditenggelamkan tentunya beserta dengan berbagai macam peralatan-peralatan tempur mereka. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian dibangkitkan mereka nanti pada hari kiamat sesuai dengan niatan-niatan mereka. Orang-orang yang berkumpul menjadi satu pasukan dengan niatan menghancurkan Ka'bah, maka mereka tentunya ada niat tersendiri. Dan orang-orang yang mungkin tidak tahu menahu sama sekali dan mungkin hanya sekedar mempergunakan momen tersebut untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi, yang itu perkara yang salah. Dalam keadaan memang mereka tidak mengetahui bahwa pasukan tersebut pasukan yang tidak menyerang Ka'bah misalnya, karena memang masih belum sampai di Mekah, maka mereka pun dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan. Atau mungkin sekedar orang yang lalu-lalang, orang yang tempatnya dan daerahnya di situ, tempat tinggalnya di daerah tersebut, ya menjadi petaka bagi mereka. Kenapa? Karena musibah di saat menimpa tidak panjang dulu, ya. Tidak kemudian, ya. Secara umum musibah tersebut jika menimpa maka mengena kesemuanya di tempat tersebut. Meskipun satu dua kejadian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya, itu suatu hal yang memang Allah kehendaki. Tetapi secara asal di saat musibah terjadi, maka dia tidak kemudian memandang apakah ini orang jahat baik. Di tempat tersebut terjadi petaka dan musibah, semuanya dibinasakan oleh Allah dan masing-masingnya dibagikan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhum, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain kedua. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini tentunya sangat jelas sisi kenapa dimasukkan ke dalam bab tentang at-targhib bil ikhlas oleh Al-Mudiri rahimahullah. Targhib dalam keikhlasan. Di dalam keadaan apapun dan dimanapun untuk kita senantiasa menata niatan-niatan kita. Karena musibah bisa saja terjadi di mana saja. Musibah menimpa tidak kemudian menawarkan dirinya kepada kita apakah kamu sudah siap ataukah tidak. Musibah menimpa dalam keadaan apapun pada diri setiap hamba, kita tidak tahu apa yang akan menimpa diri-diri kita. Terlebih di tempat yang mungkin banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang tentunya sangat-sangat rentan dengan datangnya malapetaka. Terlebih kemaksiatan yang kita mengetahui itu kemaksiatan dan kita tidak melakukan upaya untuk merubahnya. Maka pada tingkatnya kita harus sekedar menunggu datangnya adab dari Allah Azza wa Jalla. Atau kalau tidak, maka perkaranya jauh lebih buruk lagi. Yang istidrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang mereka muslimin, tetapi mereka mengingkari bahwasanya datangnya musibah itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ada. Entah mereka mungkin tidak baca ayat-ayat Al-Quran, atau mereka baca tetapi tidak paham terhadap kalimat-kalimat yang dia baca, atau mungkin dia tidak beriman terhadap apa yang terdapat di dalam kitab suci. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apa hati isi hati mereka. Sedangkan Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah menimpa satu musibah melainkan disebabkan karena ulah-ulah tangan kalian, tangan mereka sendiri. Dan Allah maafkan banyak dari perkara yang mereka kerjakan. Disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Zaharul fasad fil bahri wal bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah-ulah manusia. Allah menyatakan di tuhiqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebagian kecil dari efek perbuatan jahat mereka. Sebagian kecil. Artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum manusia sesuai dengan kadar kerusakan mereka dan dosa mereka, habis. Tidak tersisa di atas muka bumi ini makhluk hidup. Karena kerusakan manusia begitu sangat luar biasa dahsyatnya. Allah rasakan hanya sebagian. Ba'dal ladzina, sebagian kecil dari apa yang mereka kerjakan. La'antahum yarji'u, supaya mereka mau kembali sadar. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian demi ujian. Supaya mereka kemudian tobat kepada Allah, sadar. Orang-orang yang mengimani dan menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan kemudian takut. Dia akan kembali kepada Allah. Akan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itu memang ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nunzilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami ya memberikan ayat-ayat bicara kami dengan musibah-musibah tersebut untuk memberikan rasa takut. Dengan itu manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian dikatakan itu bukan dari Allah, itu merupakan semata gejala alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, maka itu sama halnya memberikan dukungan kepada para pelaku maksiat untuk terus sebab dosa demi dosa. Tidak ada kaitannya dengan mana petaka musibah yang menimpa ini. Wallahu musta'an. Allah menyatakan wa nuqawwikuhum fama zadahum illa tughyan kabira. Dan kami takut-takuti mereka, tetapi tidak menambah pada mereka kecuali semakin melampaui batas. Diberi rasa takut supaya mereka kembali, bukan kembali, malah melampaui batas. Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa introspeksi, koreksi diri terhadap apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini, dan persiapkan diri-diri kita senantiasa. Kita tidak tahu kapan ada kita menjemput kita, di tempat mana, dalam keadaan apa. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah untuk berhati-hati dalam pertemanan. Jangan berteman dengan orang-orang jahat. Jangan berteman dengan orang-orang jelek. Kenapa? Karena akibat buruk daripada pertemanan tersebut akan mengena pada kita. Dan keburukan orang yang kita berteman dengannya itu akan terimbas pada kita. Walaupun kita mungkin berusaha untuk tetap baik, akan tetapi di saat malapetaka menimpa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang jahat tersebut, maka kita pun juga tidak selamat. Karenanya di sini Al-Muhallab rahimahullah beliau mengatakan wa hadzal hadits, fa fi hadzal hadits anna man kaffara salata qaumin fil ma'siyah muqtaran annal uqubata talzimuhu ma'ahu. Di dalam hadis ini bahwasannya siapa saja yang dia memperbanyak jumlah pelaku-pelaku maksiat, sekedar memperbanyak, tidak ikut-ikutan dalam kemaksiatan, sekedar memperbanyak jumlah mereka, muhtaram dengan keikutsertaan secara sukarela dari dirinya, amal uqubata, bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala mengena pada mereka sekaligus. Mereka juga ikut mendapatkan daripada musibah dan malapetaka. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwasannya orang yang ikut dalam majelis pesta miras, maka orang tersebut ikut mendapatkan manfaat walaupun dia tidak ikut mengikuti. Ini istimbat daripada Al-Imam Malik. Bagaimana disebutkan oleh Al-Muhallab. Wastanbata minhu Malik uqubata man yujalisu syurbatal khamri wa in lam yashrab. Dan Imam Malik beristimbat daripada hadis ini bahwa orang yang ikut dalam majelis minum-minuman keras, pesta miras, dia mendapatkan hukuman sama seperti pelaku-pelaku minuman keras tersebut. Walaupun dia tidak minum, ikut serta dengan ikhtiar dari dia, dengan sukarela. Nah, tapi tentunya ini adalah pendapat, pendapat Imam Malik. Dan diingat oleh ulama yang lain, para ulama akan istimbat tersebut. karena hukuman daripada minum minuman keras, hukuman di sini dalam artian hukum hadnya, yakni dicambuk 40 kali minimalnya, dicambuk 40 kali. Ini bagi siapa saja pelaku miras, pesta miras, hukumannya cambuk 40 kali atau lebih sesuai dengan ijtihad daripada hakim. Karena Umar bin Khattab beliau pernah sampai 80 kali mencambuk seorang peminum khamr. Jika 40 kali tersebut tidak membuat jera dan diulang lagi, maka mungkin bisa ditambahkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang 40, ada yang 80, dibawa kepada makna tersebut. Dan minum minuman keras itu perkara yang sangat besar sekali efek negatifnya, sehingga minum minuman keras ini disebut sebagai induknya kemaksiatan, ummul ma'asi. Kenapa? Karena dengan minum minuman keras melahirkan berbagai macam dosa-dosa yang lain, disebabkan karena minum minuman keras. Dikisahkan, walau alam akan kebenarannya, satu kejadian, ya, bisa seseorang dia dipaksa untuk melakukan salah satu dari tiga kejahatan. Ya, di situ ada seorang wanita berzina, seorang anak kecil, dan khamr. Mana yang kamu pilih? Kamu berzina dengan wanita tersebut, atau kamu bunuh anak kecil tersebut, atau kamu minum minuman keras? Maka orang tersebut dia memilih untuk yang paling ringannya. Dia diancam, dibawa ancaman. Tidak bisa tidak harus memilih. Dia memilih, menurut dia yang paling ringan adalah minum minuman keras. Gila, dosanya luar biasa, mengerikan, membunuh jiwa lebih lagi daripada ini. Maka kemudian dia memilih minum minuman keras yang mungkin dia pikir itu dosa tapi paling ringan, terlebih di bawah tekanan ancaman. Maka akhirnya dia minum minuman keras. Setelah sampai mabuk, sudah hilang akal, kemudian dia berzina dengan wanita tersebut, jatuh ke dalam dua kejahatan dan kemaksiatan besar. Setelah sadar dan dia melihat dirinya dalam keadaan telah berzina dan disaksikan oleh anak kecil di situ, maka dia bunuh anak tersebut karena saksi. Dia khawatir nanti akan membawa kepada tersiarnya berita dirinya. Akhirnya terjadi ketiga-tiganya, sehingga minum minuman keras ini merupakan, ya, wallahu a'lam bishawab, akan kebenaran kisahnya. Tapi ma'ruf disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Rajab al-Hanbali atau Az-Zahabi dalam Al-Kaba'ir. Al-Muhim, di situ perkara yang sangat besar, minum minuman keras. Dan na'udzubillah, orang yang dia melakukan hal tersebut di dunia diharapkan daripada khamr di akhirat. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berhak memberikannya satu minuman di tengah bagi setiap peminum khamr, maka akan ada minuman mereka di neraka yang hak Allah untuk memberikan minum kepada mereka dari minuman tersebut. Ia ini apa yang disebut dengan tinata khobal yaumah diyam. Tinata khobal adalah korok lahdina, perasan keringat dan darah dan nanahnya penduduk neraka. Darah dan nanahnya mereka ini bermuara ke satu tempat yang disebut dengan tinatul khobal. Itu akan menjadi tempat minumannya para peminum khamr di dunia. Nas'alullah salamah wa rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula t- peringatan daripada berteman dengan pelaku kezaliman atau duduk-duduk dengan mereka ataupun sekedar memperbanyak jumlah mereka, kecuali bagi orang-orang yang terpaksa, bukan karena ikhtiarnya, bukan karena pilihannya. Orang yang dipaksa, yang tidak ada daya upaya untuk dirinya melakukan tindakan tersebut, tidak ada kuasa untuk melakukan perlawanan. Dan apakah seandainya seseorang, dalam hal ini kaitannya dengan maisyah, jual beli, apakah juga masuk di dalamnya untuk kemudian menjauhi orang-orang yang zalim, apakah tidak? Artinya di saat seseorang yang melakukan perdagangan bisnis, di situ relasi dia adalah orang-orang yang dikenal akan kezalimannya, apakah itu juga masuk dalam hal ini, masuk di dalamnya ataukah tidak? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan wa yataraddadu an-nadharu fi musahabati tajir li ahli fitnah fahiya i'anah lahum ala zulmihi aw hiya min daruratil basariyah. Dan terjadi taraddud, yakni terjadi tarik ulur antara menghukumi perkara di saat seorang melakukan hubungan relasi dalam perdagangan ahli fitnah, yakni orang zalim. Apakah ini masuk dalam hitungan membantu mereka membantu mereka dalam kezaliman mereka atau tidak? Apakah ini bagian daripada daruwah al-basariyah, yakni kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat darurat, yakni ma'isyah? Summa yuqtadar ala kulli ahad dunia, kemudian dilihat pada setiap orangnya sesuai dengan kadar niatnya. Yani beliau ini memberikan gambaran muamalah seseorang yang memiliki relasi-relasi dari kalangan orang-orang yang zalim dalam hal perdagangan. Apakah masuk dalam hubungan ini dia dikhawatirkan akan tertimpa petaka disebabkan karena relasi abaikannya hubungan dagang tersebut, kerjasama dalam hubungan dagang tersebut, karena itu tahu dengan orang-orang yang zalim, ataukah tidak? Karena ini hubungannya dengan maisyah, kebutuhan pokok manusia. Dan Al-Hafidz beliau menyatakan wa ala tani dhahir hadis di akhir daripada penjelasan beliau. Dan pendapat yang kedua itu yang ditunjukkan oleh dhahir daripada hadis. Pendapat yang kedua yakni bahwa ini adalah daruratul basariyah, kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa tidak. Kalau orang kemudian hanya boleh bertransaksi pada orang-orang yang dikenal akan kebaikannya saja, tentu hal tersebut ya akan sangat mempersempit daripada ruang lingkup transaksi mereka dan maisyah mereka. Terlebih kalau dilihat daripada keadaan-keadaan kehidupan Rasulullah SAW, beliau bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Tentunya orang-orang Yahudi ma'ruf dengan mereka melakukan berbagai macam kekejian dan kemaksiatan. Apa kemudian beliau tidak bertransaksi dan tidak bermuamalah dengan mereka? Jawabannya bahkan dia meninggal dunia dalam keadaan dir ataupun baju besi beliau masih terpegatkan pada seorang Yahudi. Sehingga dari sini, wallahu ta'ala alam bisawab, sebagai yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dhahirul hadis, dhahir dari baca hadis ini adalah apa? Pendapat yang kedua ya. Dan tentunya dikecualikan dalam perkara ini adalah orang yang sudah mengetahui secara umum bahwasanya kalau perkara-perkara tersebut ya, seseorang transaksi dengan siapapun ya, baik dikenal baik atau tidak, maka boleh-boleh saja, kecuali pada perkara-perkara yang diketahui secara pasti bahwa apa yang tidak dibeli oleh orang tersebut digunakan untuk satu kemaksiatan diketahui, bukan hanya sekedar diprediksi, diketahui entah itu dengan korinah ataupun dengan sorry, dengan korinah ini dengan sesuatu yang menunjukkan hal tersebut, atau dengan sorry dalam artian dia sendiri yang mengatakan. Misal contohnya dia datang ke seorang pandai besi muslim, pandai besi tersebut dia tidak bertanya kepada dirinya pesan golok, pedang, tidak bertanya apa-apa, dia sendiri yang cerita, tolong saya bukan golok, saya akan bunuh pula misalnya. Nah dalam keadaan seperti ini haram untuk kemudian membuatkan golok untuk, kenapa? Karena ini jelas ta'awun alal ismi wal udwan. Adapun jika yang datang adalah orang yang zalim, preman sekalipun datang kepada dia, tolong berikan golok dan sebagainya, maka pada asalnya tidak ada kewajiban untuk dia tanya, bu apa ini golok dan sebagainya. Secara umum, di saat tidak diketahui, maka apa yang dia buat adalah sesuatu yang bersah, bisa membawa kepada kebaikan, bisa pula membawa kepada kejelekan. Maka itu tidak ada, tidak atau bukan kesalahan bagi yang membuatnya, tetapi kesalahan bagi pelakunya. Sehingga pada asalnya bisa tidak diketahui, maka boleh bertransaksi kepada siapapun, baik tersebut adalah orang yang jahat ataupun orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sebagian jalan-jalan di sini disebutkan di sana innan nasah bil ummati. Sesungguhnya orang-orang dari umatku kata itu. Jadi yang melakukan daripada penyerangan ke Ka'bah ini adalah dari umat dunia. Zahir daripada hadis dengan lafaz tersebut, mereka memang belum sampai untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena hadis yang menyebutkan tentang kehancuran Ka'bah memang di akhir daripada, dan itu merupakan tanda-tanda kiamat akhir daripada dunia ini nanti ya, Ka'bah akan dihancurkan oleh satu kaum dan disebutkan dalam kaum tersebut adalah orang-orang kufar Habasyah yang menghancurkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk terjadi kehancuran tersebut, yang mereka robohkan dan mereka hancurkan orang-orang kafir dari Habasyah. Kemudian setelah itu Allah binasakan mereka. Itu setelah sangat dekatnya dengan hari kiamat. Alangkah mungkin anda tidak bisa lanjutin untuk kajian kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, tidak ada satu anak yang tidak antar setelah kuat berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.